merasa sedih. Kebahagiaan dalam bercinta dambaan hati. Sampai kapan jawabanmu harus ku nanti? Adakah orang lain yang telah mengikat hati? Harapanku tenggelam tiada tempat bertepi. Kamu ibaratnya mentari, tapi tak menghangatkan hati. Kamu ibaratnya rembulan, tapi tak menerangiku dalam kegelapan. Cinta dambaan hati. Sampai kapan jawabanmu harus ku nanti? Adakah orang lain yang telah mengikat hati? Harapanku tenggelam tiada tempat bertepi. Hanya namamu yang terukir harusku nanti.